Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Tanya Hasanah pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu penyejuk kalbu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa Hasanah, fenomena terlambat sholat subuh karena bangun kesiangan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, Rasulullah SAW menganjurkan, jika kita kesiangan, segera tunaikan sholat ketika kita terbangun dari tidur. Kasus yang hampir mirip dan sering terjadi adalah ketika azan subuh sudah berkumandang. Kita sempat bangun, namun kembali tertidur, sehingga kesiangan dan baru melaksanakan sholat ketika bangun di waktu yang kedua. Jika demikian, bagaimana hukumnya sholat kita? Apakah sah? Dalam kondisi seperti ini, apakah sah untuk kita melakukan sholat subuh dan apakah masih wajib? Jawabannya tetap sah dan tetap wajib. Hanya saja bedanya adalah karena waktunya sudah lewat, terhitung orang yang lalai dari mengerjakan sholat pada waktunya. Tapi kalau bicara sahnya, tetap sah karena yang membuat sholat itu sah itu bukanlah habis waktunya, tapi belum masuk waktunya sudah sholat. Nah, itu yang tidak sah. Tapi kalau waktunya sudah habis, dikerjakan sholat itu masih tetap sah, sampai kapanpun tetap sah, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih tetap wajib. Sah dan wajib. Artinya, kalaulah misalnya bangun subuh kesiangan, memang itu adalah satu dosa tersendiri, karena itu satu kesalahan, kelalaian. Tetapi bukan berarti sudah tidak wajib lagi, tetap wajib. Dan tentu saja karena wajib juga tetap sah untuk dikerjakan. Hal itulah yang dahulu pernah dialami juga oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan para sahabat ridwanullahi alaihim. Pada tahun ke-6 Hijriah pulang dari perang Khaybar, di tengah perjalanan itu mereka istirahat. Sebenarnya Nabi lebih suka untuk nanti saja istirahatnya, sesudah kita sholat subuh baru kita istirahat. Tapi sebagian sahabat itu meminta kepada Nabi untuk kita istirahat saja dululah, maksudnya tidur dulu, sebentar lagi subuh nanti biar ada yang jaga dan membangunkan. Dan saat itu Bilal menawarkan diri, biar serahkan saja pada saya. Ternyata Bilal pun kesiangan juga, dan mereka semua baru bangun ketika matahari sudah di atas permukaan bumi, sudah terang, dan mereka terbangun karena justru terik sinar mataharinya itu. Maka saat itulah kemudian Rasulullah minta Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu mereka sholat subuh berjamaah di bawah terik sinar matahari. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang sudah kesiangan bukan berarti tidak wajib, dia wajib mengerjakannya. Bahkan Nabi bersabda kala itu, "Man nasiya sholata aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang terlewat dari mengerjakan sholat atau dia tertidur dari mengerjakan sholat, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat itu begitu dia teringat, begitu dia sadar, begitu dia bangun. Falyusalliha, segera lakukan sholat itu. Jadi sholatnya tetap wajib dan tetap sah. Hanya saja nanti urusan kenapa dia terlambat itu ada hisabnya di sisi Allah. Semoga Allah mengampuni kelalaian dan kealfaan kita dengan alasan-alasan yang memang syar'i, yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.